Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, runtuhnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di tanah air memang nyata terlihat melalui berbagai wujud kerusuhan yang terjadi dalam ruang sidang pengadilan, baik itu di level pengadilan tingkat pertama di pusat maupun daerah, hingga puncaknya, rusuh dalam sidang perkara pemilu kada di Mahkamah Konstitusi, setelah salah satu hakim konstitusi tertangkap tangan oleh KPK dalam kasus dugaan suap perkara yang ditanganinya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, menurut visi Bapak, apakah cukup upaya kita untuk memulihkan kepercayaan publik dengan hanya menangkap tikus-tikus dalam lembaga peradilan? Kalau pendekatan kultural, orang bilang, wah ini agamanya kurang gitu. Kita nggak kurang-kurang kok pendidikan agama, sekolah minggu, sekolah Jumat, sekolah Sabtu gitu. Sampai sekolah Senin, Selasa gitu, sekolah agama itu gak kurang-kurang di mana-mana. Masjid, gereja, tempat pemujaan di Indonesia ini salah satu yang terbanyak di dunia gitu. Gak kurang-kurang gitu. Itu perlu, tetap perlu agama ya. Tapi untuk memberantas tikus-tikus ini gak cukup. Kita masih perlu lembaga-lembaga seperti KPK ya gitu. Tapi itu saja juga gak cukup. Kalau menurut saya, pengawasan publik prinsip itu berlaku untuk semua cabang kekuasaan apapun. Nah, bagaimana publik bisa ikut berperan untuk mengawasi lembaga peradilan yang harusnya sangat terhormat itu, Pak Her? Jadi begini, dalam prinsip demokrasi, kalau ada kasus kayak Akil kayak gitu, itu pengawasan publik itu lewat media massa. Saya nggak setuju dengan pandangan sudahlah kasihan dia udah dia nggak boleh, karena kasus Akil membuktikan bahwa keinginan itu atau harapan itu masih mimpi gitu. Artinya apa? Orang-orang yang di ujung tombak kekuasaan, apalagi kekuasaan kehakiman seperti Akil segala macam, kalau dosa dia kalau salah seperti ini, dosanya itu 1000 kali lipat orang biasa gitu. Pejabat mungkin 500 kali lipat atau 100 kali lipat. Ya udah diodot-odot aja, nggak apa-apa itu. Ya, kalau menurut saya diodot-odot aja. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.